Miasul Records dari CD Papa Victory Audio DJ X Radio Jotan. Let's go. Pertama kita lihat pangana, ia cara pesta diskotana. Ngana bagoyang kong kuat bahaya, bikin kita sampai tak gila-gila. Mulai masuk chatting, kong bacerita nak penting. Ngana ke chatting, bikin kita tak guling-guling. Ngana bilang cuman kita yang ngana sayang, ternyata cuma jadi pelampiasan. Semulai nyaman, semulai sayang, baru ngana pergi setengah pagi kita. Ngana pergi dia yang ngana ke masa lalu. Tengah tangan, cuma datang pasar. Dari segi papa, huhuy, dadah. Kita lihat pangana, ia cara pesta diskotana. Ngana bagoyang kong kuat bahaya, bikin kita sampai tak gila-gila. Mulai masuk chatting, kong bacerita nak penting. Ngana pecetin, bikin kita tak guling-guling. Ngana bilang cuman kita yang ngana sayang, ternyata cuma jadi pelampiasan.